Kata penulis rahmatullah ta'ala, ahkamul ismi wal kunyati wal laqabi. Ya. Kata beliau rahmatullah, yaitu Abu Anas. Ini judul dari pentahqiq. Berkata Abu Anas rahmatullah ta'ala, hukum isim, nama, wal kunyah, kunyah, wal laqab. Dan laqab. Maksudnya hukum kalau terkumpul. Bagaimana kalau ada orang punya nama, punya kunyah, punya laqab. Bagaimana cara menyusunnya? Paham? Apa yang ada di depan? Dan apa yang di belakang? Paham ini? Cara menyusunnya, orang ada tiga. Dia punya nama, kunyah, dan laqab. Bagaimana menyusunnya? Kata beliau rahmatullah. Kata Al-Hattab rahmatullah ta'ala, wa idza jtama'a al-ismu wal-laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsah masyaallah. Kalau terkumpul, terkumpul, terjemahannya terkumpul karena ifta'ala maknanya mutawa'ah, disorop hasil dari pekerjaan. Iwa idza jtama'a, kalau terkumpul al-ism wal laqab, nama dan laqab. Paham enggak ini? Ada nama, ada apa? Laqab. Terkumpul ini, dia punya nama dan punya apa? Laqab. Paham? Misalnya Ahmad As-Samin. Kan ada apanya itu? Ada nama dan ada apa? Laqab. Paham enggak ini? Apa yang terjadi? Ya. Kalau mubar misalnya kita kasih laqab An-Nahif. Si kurus. Paham kan? Supaya Ahmad tidak marah-marah, kan ada juga mubar, kan enak pasangannya. Ya, jadi mubar an-nahif. Paham gak ini? Dipahami ini? Bagaimana kalau ada dua begitu? Kata beliau, wajib ta'khirul laqab fil afsah. Wajib diakhirkan laqab berdasarkan yang fasih. Berarti ada yang tidak fasih, ada yang fasih, ada yang lebih fasih. Paham? Ada orang punya nama, punya laqab, maka wajib diakhirkan laqabnya. Berarti contoh, contoh kita bilang Ahmad As-Samin. Paham ini? Abdurrahman Mubar An-Nahif. Dipaham ini? Dipaham ini? Diakhirkan apanya? Diakhirkan apanya? Laqab. Wajib berdasarkan yang paling fasihnya. Kalau kita ubah As-Samin Ahmad, ini tidak fasih. Paham? Dipaham ini? Iya, ini asal. Nah, contoh Ja'a Zaidun. Seperti biasa, selalu Zaid kalau nahmu. Ya, kalau nahmu. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Lihat, mana namanya? Zaidun. Mana laqabnya? Diakhirkan. Gelar itu di mana letaknya? Di akhir. Dipaham ini? Dipaham ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa yakunul laqab, i'rabnya, i'rabnya. Ini yang kita inginkan ini. Ini yang paling penting. Bagaimana i'rabnya itu laqab? Apa i'rabnya? Wa yakunul laqabu tabi'an. Dan jadilah laqab itu tabi'. Dia sebagai pengikutnya lil ismi fil i'rab. Pengikutnya isim dalam apa? I'rab. Jadi lihat, Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Tabi'. Paham? Badal. Dipahami ini? Tabi, badal. Jelas ini? Dia bisa badal, bisa juga irobnya apa? Atof? Bayan. Kan dua toh? Bisa antum irob badal, bisa juga atof? Bayan. Paham gak ini? Intinya dia tabi. Kalau saya bilang, ro'aitu Zaidan, antum baca apa? Ana baca, ana bilang, ro'aitu Zaidan. Zainal Abidin. Kalau saya bilang, marortu bi Zaidin. Apa? Zainil Abidin. Paham, Karosa? Paham. Jelas ini tabi. Jelas. Alhamdulillah. Paham berarti ya? Jelas ya? Jelas ya? Berarti tadi, misalnya, Ja'a Ahmadu As-Sami As-Sami Nu. Paham kan? Marfu. Ja'a Mubar An-Nahi An-Nahi Fu. Ro'aitu Ahmada As-Sami. Nah, ro'aitu Mubaro As-Sami. Nah, An-Nahiba. Paham saudara? Tidak apa-apa jadi bilang begitu. Tidak apa-apa. Antum marah-marah? Tidak. Jelas berarti? Jelas ini? Jadi irobnya sebagai apa? Sebagai apa? badal atau bisa juga apa? Atau bayan. Intinya kita bilang yang umumnya tabi. Tabiun mengikuti nama sebelumnya, masya Allah. Ya, kata beliau illa, itu tadi kan kaidah umum. Itu tadi itu kaidah umum, boleh sebagai apa? Tabi. Kemudian kata beliau bilang illa kecuali, karena kaidah itu aglabiyah, umum saja. Ada yang dikecualikan. Kecuali idza kana, kalau keduanya, siapa keduanya ini? Kana keduanya ini alif. Siapa itu keduanya? Isim dan laqab. Mufrodain. Kecuali keduanya mufrod. Tahu mufrod di sini maksudnya sama-sama satu kata. Seperti tadi itu Ahmad an As-Samin. Satu kata dua-duanya. Nama satu kata, laqabnya satu kata. Tak mubar an Nahib. Satu kata satu kata. Paham? Mufrod. Mufrod di sini bukan musanna jamak. Mufrod di sini adalah ma laisa bi murakkabin, bukan nama atau lakop yang tersusun. Nama atau lakop yang mudhof seperti Abdullah. Tak lakop yang idhofah. Lakop yang idhofah seperti Zainul Abidin, bukan yang mudhof, mudhofun ila ilai. Dipahami ini? Tahu mufrod? Mufrod di sini ma laisa bi mudhof ala sabihan bil mudhof, bisa seperti ini. Dipahami? Jelas ini? Alhamdulillah. Lihat juga, lihat. Maka apa yang terjadi? Fayajibu idhofatul ismi ila laqab. Ternyata wajib disandarkan nama ke mana? Ke laqab. Dipahami ini? Dipahami ini? Lihat, antum katakan tadi. Misalnya, lihat contoh penulis. Sa'idu Kurzin. Lihat itu. Pada Sa'id nama. Kurzin apanya? Kurzin apanya? Lakopnya. Boleh antum idofakan. Tapi ingat, ini bukan idofa yang membuat ma'rifah. Ini idofa li tahfif saja. Untuk meringankan lafad. Kan daripada antum bilang, Sa'idun Kurzun. Paham? Ini namanya idofa labdiyah. Tahu antum idofa labdiyah? Untuk kepentingan lafad. Karena idofa itu terbagi dua. Akan datang insyaAllah di pembahasan idofah mudof mudofun ilai di bab majrurat. Mereka nanti, tapi saya jelaskan di sini terpaksa dulu ini untuk antum paham ini, ya, bahwa namanya idofah, namanya idofah idofah di dalam bahasa Arab al idofah. Al-idhofah itu terbagi dua. Tujuannya, ada namanya idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah. Idhofah, dia diidhofahkan karena ingin mencapai suatu makna. Dan ini idhofah ma'nawiyah itu yang bermakna min. Nah, bermakna fi. Bermakna apa? Li. Yang telah lewat bersama kita juga sebelumnya. Karena idhofah bisa tiga makna. Bisa bermakna min, fi, li. Paham? Ini namanya idofa apa ini? Ma'naviyah. Yang kedua ada namanya idofa apa? Lafdiyah. Idofa lafdiyah. Yang mana kalau idofa lafdiyah tidak membuat ma'rifah? Paham gak ini? Tidak membuat apa? Ma'rifah. Karena dia tujuannya hanya sekedar lafad. Untuk meringankan lafad. Dipahami? Sama dengan ini contohnya. Di sini. Sa'idu Kurzin. Sa'idu Kurzin, idhofa apa ini? Karena kita tidak inginkan Sa'id dari Kurzin. Bukan pula kita inginkan Sa'id dalam Kurzin. Dipaham? Kurzin. Apa tadi? Kurzin. Dipaham ini? Bukan pula kita inginkan maknanya li Kurzin. Bukan. Tapi di sini idhofa apa? Lafdiyah. Tahu idhofa lafdiyah? Hanya untuk meringankan lafaz. Kan antum berat gitu bilang. Sa'idun Kurzun. Dipahami ini? Dipahami ini? Berat diucapkan, iya. Karena diputus. Tapi kalau antum bilang, Sa'idu Kurzin. Ringan? Ringan? Ini namanya idhofah kepentingan apa ini? Kepentingan apa ini? Lafad yang mau dicap. Dipahami ini? Idhofah apa? Lafdiyah. Jelas? Jelas ini? Sama dengan tadi. Kita bilang misalnya, Muhammadun Al-A'raji misalnya. Al-A'raju. Muhammadun Al-A'raju. Kan berat diucapkan. Supaya ringan dijadikan idhofah. Lah dia. Antum bilang apa? Muhammadul A'raji. Dipahami? Ringan? Ringan ini? Ringan ini? Alhamdulillah ringan? Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Ini boleh. Bahkan ini katanya wajib, kata beliau. Kalau kedua-duanya mufrad, wajib diidhofakan setelahnya. Jelas ini? Tahu kedua-duanya mufrad? Namanya hanya satu kata saja. Demikian pula lakobnya juga hanya berapa? Satu kata saja. Jelas? Jelas ini, Palu? Betul. Sudah? Sudah? Ada masalah? Ada masalah sini? Sampai sini? Kita pindah ini. Ada masalah? Ahmad? Ahmad? Jelas? Tidak ada masalah? Betul. Mubat? Wala tartiba bainal kunya wal isim. Ha. Wala bainal kunya wal laqab. Sekarang tinggal kunya. Kunya di mana posisinya? Kan kalau nama sama laqab harus tersusun. Nama dulu baru siapa? Nama dulu baru siapa? Kalau kunya, kata beliau, wala tartiba, dan tidak ada sama sekali tertibnya antara kunya dan nama. Artinya kalau orang hanya ada nama dan kunyah, boleh antum bilang Abu Abdullah Ahmad. Ahmad Abu siapa antum? Misalnya Abu siapa antum? Abu Hamid. Abu siapa? Tidak ada abunya. Lama sekali. Abu? Abu saya. Tidak ada abumu. Oh, tidak ada. Baik, kita menghayal sedikit. Anggaplah Ahmad. Kunianya siapa? Abu Ibrahim misalnya, anggaplah. Anggaplah. Ahmad Abu Ibrahim. Dia punya kunia Abu Ibrahim. Bagaimana cara kita menyusun namanya? Sama kunia sama nama? La tartib. Terserah antum mau lak kunia dulu baru nama. Antum bilang Abu Ibrahim Ahmad. Boleh juga apa? Ahmad Abu Ibrahim. Paham? Dipahami ini? Hanya saja nanti bentuk irobnya. Kalau antum dahulukan kunya, berarti nama badal dari kunya. Dipaham? Kalau antum belakangkan kunyanya, berarti kunya adalah badal atau bayan dari nama. Paham antum? Paham? Jadi nanti irobnya saja yang diperhatikan. Jelas? Tidak ada tertib. Wala bainal kunya wal laqab, tidak pula ada tertib antara kunya dan laqab. Yang penting antara laqab dan nama harus tersusun. Nama dulu baru apa? Hah? Laqab. Tapi kalau antum ada orang hanya punya nama, hanya punya laqab dan kunya. Paham? Paham ya? Anggaplah tadi Ahmad, antum mau sebutkan kunya dan laqabnya. Antum boleh bilang Abu Ibrahim As-Samin. Boleh juga As-Samin Abu Ibrahim. Kan tidak ada tertib. Tidak? Tak mubar? Misalnya mubar antum bilang apa? Abu Ishaq. Misalnya anggap berhayal ini. Kita berhayal. Ya? Ya, karena anaknya Ibrahim Ishaq. Ya. Sudah. Kan antum tadi Ibrahim. Ini Ishaq. Anaknya lagi. Kalau ada ketiga sebentar ya aku. Dipahami ini. Dan sekarang kita contoh. Misalnya Mubad punya lakob tadi siapa? Dia siapa? Apa lakobnya? An-Nahif. Dia punya kunya Abu Ishaq. Bagaimana cara antum sebutkan? Hah? Boleh Abu Ishaq An-Nahif. Boleh juga apa? An-Nahif Abu Ishaq. Paham Mubad? Jadi tidak ada urutan tertibnya. Jelas ya? Yang harus berurut siapa? Nama dan lakob. Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Wa yanqasimul alam aidho. Terbagi juga nama. Wa yanqasimul alamu. Nama juga terbagi. Aidho juga. Ila mufrad wa murakkab. Ini tadi mufradnya. Nama bisa mufrad, bisa juga apa? Murakkab. Murakkab. Apa itu mufrad, apa itu murakkab akan dijelaskan. Fal mufradu ka Zaid wa Hind. Maka mufrad seperti Zaid dan Hind. Artinya mufrad satu kata. Dah. Satu kata. Tidak ada idopa. Ya, karena tarkib sebentar. Banyak modelnya masalahnya. Yang kedua wal murakkab. Ada nama murakkab, tapi namanya murakkab salah satu aksam. Nama yang tersusun itu, namanya nama yang tersusun terbagi tiga. Karena nama orang masuk susunannya tiga jenisnya. Karena memang namanya susunan ada tiga. Anda sudah pernah jelaskan sama antum. Susunan ada berapa? Tiga. Ada tarkib, idopi, mudop nilai. Ada tarkib, isnadi. Ini apa? Fi'il fa'il, mubtada, khobar. Paham? Ada tarkib? Masjid. Paham ini? Lihat. Makanya murakkab salah satu aksam. Murakkab ada tiga. Pertama, murakkabun idofi. Ada susunan idofi. Maksudnya kata pertama mudof. Kata kedua mudofun ilai. Ka Abdullah, ka Abdillahi, wa Abdirrahman. Ya? Wa jami'il kuna. Garis bawahi faedah penting. Dan seluruh kunya. Seluruh kunya itu murakkab idofi. Paham? Karena abu, ummu selalu mudof. Kata setelahnya adalah mudofun ilai. Seluruh kunya adalah murakkab apa? Murakkab apa? Idofi. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Palu? Alhamdulillah. Yang kedua murakkab masjid. Tahu murakkab masjid? Dia nama yang aslinya dua kata yang sudah dijadikan berapa? Satu kata. Ingat, sudah dijadikan satu kata. Kalau idofi belum. Dia masih dua kata, cuma disandarkan yang pertama kepada yang kedua. Kalau ini sudah jadi satu kata. Sudah jadi satu kata. Kaba'ala bakkah, wahadro maut, wasiba wai. Umum, terserah mau wai atau tidak wai. Kan kemarin dibahas saja dari sisi mu'rob atau mabininya. Dulu waktu ma'rifah. Paham? Kalau ini yang penting nama. Dua kata yang dijadikan berapa? Satu kata. Apakah ditutup oleh wai atau tidak. Kata keduanya wai atau tidak. Jelas ini? Jelas ini? Ini murakkab masjid. Yang ketiga murakkab isnadi. Yang asalnya dari fi'il fa'il ataupun dari mubtada dan khobar. Dipahami ini? Contoh. Kalau ada orang bernama Baroko Nahruhu fi'il fa'il. Ini kan fi'il fa'il. Baroko fi'il. Nahruhu adalah apa? Fa'il. Syabakornaha. Sama fi'il. Paham ini? Atau kalau ada orang bernama Zaidun Qaimun. Nah, karena sering dinahwu kan Zaidun Qaimun. Lahir anaknya dia kasih nama apa? Zaidun Qaimun. Dipahami ini? Paham kan? Hah? Paham atau belum? Paham ya? Jelas ya? Ini namanya murakkab apa? Murakkab apa? Isnadi. Sudah tahu isnadi? Isnad, mubtada khobar atau fa'il? Fa'il. Jelas? Jelas ini? Intinya ini adalah nama yang tidak mufrad. Selesai nama. Semuanya hukumnya ma'rifah. Semua nama ini yang telah lewat pembagiannya, hukumnya apa? Ma'rifah. Jelas ya? Nanti akan ada lagi rincian lebih dalam di Qutur Nada insyaAllah. Ini secara singkat dulu nih. Di Qutur Nada nanti ada tambahan lagi sedikit. Ada tambahan lagi sedikit. Selesai. Kita masuk di ma'rifah selanjutnya. Ismul isyarah. Ya, ma'rifah selanjutnya adalah isim isyarah. Kata beliau faslun ismul isyarah. Termasuk kata ma'rifah selanjutnya adalah ismu isyarah. Apa ismu isyarah? Ma wudi'a li musyarin ilaihi. Apa yang diletakkan untuk yang diisyaratkan kepadanya. Ma wudi'a apa yang diletakkan? Li untuk musyarin yang diisyaratkan ilai kepadanya. Paham? Kan diisyarat kepadanya. Anda bilang begini. Da. Anda berisyarat nih. Da. Dipahami ini? Jelas ya? Apa yang diletakkan? Bahwa dan dia adalah perhatikan baik-baik. Ini pembahasan berbeda dengan pembahasan pemula. Karena pemula langsung kita bilang isim isyarat adalah hada. Hadihi di mutamimah di kitab yang atas Tidak begitu, karena hada ini ada dua kata. Ini ada dua kata. Tahu ini? Dalika. Dalika. Ini ada tiga. Ada da, ada li, ada ka. Dipahami ini? Cuman di dasar kita hanya kasih tahu bapak. Jangan coba-coba bilang isim isyaratnya ini da. Adapun hanya bukan. Bingung orang dasar. Jangan paham, paham ini? Paham ya? Kata bulu wahwa, da. Isim isyaratnya ini apa? Da. Adapun hanya nanti. Ha sebentar, dibahas. Da. Ini untuk siapa? Ini lil mufradil mudzakkar. Ini untuk satu laki-laki. Kalau satu laki-laki, antum bilang apa? Da. Misalnya antum tunjuk palu, antum bilang, da. Paham palu? Selesai. Wati, wati. Wati, wati. Wata. Banyak. Di, di. Ti, ti. Ta. Berapa itu? Berapa itu? Lima. Di, di. Ti, ti. Ta. Paham? Dipahami ini? Semuanya berapa? Lima. Ini untuk siapa? Semua ini lil mufradat lil muannatsati. Untuk satu wanita. Kalau satu wanita yang antum tunjuk, benda atau orang, bisa di. Bisa juga apa? Di. Bisa juga ti. Bisa juga ti. Bisa juga ta. Paham gak ini? Paham ini? Alhamdulillah. Wadani. Dani. Untuk siapa ini? Lil musannal mudzakkar fi halati raf'i. Ini untuk dua laki-laki dalam keadaan rafa. Dani. Wadaini. Daini. Lil ini apa? Fi halati an-nasbi wal jar. Ini dalam dua keadaan, yaitu nasab dan jar. Dipahami ini? Jadi dani rafa. Kalau nasab daini. Jar, daini. Dipahami ini? Pahami ini? Alhamdulillah. Watani. Pani. Ini untuk siapa? Lil musannal mu'annat fi halati rofa. Ini untuk dua wanita dalam keadaan apa? Rofa. Wataini. Ini fi halatai. Ini dalam dua keadaan. An-nasbi wal jari. Yaitu dalam keadaan nasab dan keadaan apa? Jar. Nah, antum bilang ja'at tani, ro'aitu taini, marortu bitaini. Paham? Kita membahas dulu isim isyaratnya dulu. Sebentar kan banyak bunga-bunganya. Paham? Tambahan-tambahannya, maksudnya. Jelas ini? Kemudian walil jam'i, dan untuk banyak, untuk banyak mudzakkarun kana au mu'annatsa. Apakah dia mudzakkar atau mu'annas? Ula'i. Ula'i. Bilmat. Indal hijaziin. Dibaca mat. Menurut orang Hijaz. Tahu orang Hijaz? Orang Makkah. Quraisy. Dipahami ini? Mereka baca mat. Ula'i. Mat itu maksudnya ada hamzah setelah A. Alif. Paham ini? Mat artinya ada hamzah setelah alif. Wabil qasri inda tamimiyin. Dan dibaca qasr menurut orang-orang tamim. Satu kabilah juga di Arab. Di luar daripada orang apa? Hijaz. Dibaca qasr. Tentu dibaca qasr. Artinya hanya pakai alif saja. Tidak pakai hamzah di akhirnya. Antum bilang apa? Ula. Ula. Tidak ada hamzah. Kalau tadi kan? Ula'i. Kalau ini apa? Ula. Tidak ada hamzahnya. Paham baca qasr? Maksudnya baca qasr seperti isim maksud hanya diakhir oleh siapa? Hanya diakhir oleh siapa? Alif saja. Jelas? Jelas ini? Nah, setelah selesai semua itu, baru sekarang kita bahas maksudnya ha, tidak maksudnya ha, maksudnya li, maksudnya ka. Kata beliau, kata Abu Anas judulnya, dukhulu ha at-tambih wa kaful khitab wa lamil bu'di ala asma'il isyarah. Dia kasih judul. Maksudnya ha tambi. Jadi ha ini untuk tambi. Tahu tambi? Apa namanya itu? Tambi. Sebelum antum tunjuk da, antum tambi dulu. Ha da. Supaya orang lihat dulu. Ketika bilang ha da. Paham tambi? Paham tambih? Paham gak tambih? Tahu tambih Haris? Apa itu tambih? Tambih. Yeah. Tambih. Tahu tambih? Tambih. Jelas ya? Jelas tambih. Maksudnya sebelum antum tunjuk, antum peringatkan dulu. Dah? Nah, ha dipakai dalam Arab. Ha. Paham gak ini? Ha. Makanya dibaca panjang, kan dia tambih. Nanti kalau pendek orang dah lihat dulu. Kalau coba, hada, hada, wah, bukan tambi itu. Makanya dia dipanjang. Hada. Dipahami ini? Hada. Jelas? Huruf ha tambi. Waqaf lil kitab. Masya Allah, ternyata itu kaf huruf kitab. Yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Makanya tidak harus ka. Boleh ki. Boleh kuma. Boleh apa? Kum. Kalau satu orang yang antum mau tunjuk, mau kasih lihat, daka. Kalau laki-laki, kalau perempuan, daki. Itu. Tapi perempuan antum bilang. Kalau dua orang, dakuma. Ingat, huruf hitob, bukan domir. Bukan domir. Huruf hitob, bukan domir. Karena domir tidak bisa masuk pada yang ma'rifah ini. Tidak bisa. Dia apa? Huruf. Dipahami ini? Kalau kalian, antum bilang apa? Dakum. Dibang. Kalian perempuan? Hah? Kalian perempuan? Hah? Dakunna. Paham? Kalau mutakalim atau gaib? Nggak bisa. Masa antum mau tunjuk orang yang nggak ada? Iya kan? Masa orang yang nggak ada ini? Lagi di buton. Tapi antum bilang, dahu. Gimana caranya tunjuk? Batang hidungnya tidak ada, masih di buton. Bisa enggak? Bisa enggak? Makanya dia hanya khitab. Hanya yang menunjukkan diajak bicara saja. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Jelas. Hah? Masa? Hah? Betul? Alhamdulillah. Jadi ya, walam, sementara lam, kan kadang dalika. Apa fungsinya lam? Sudah ha, fungsinya tambih. Ha fungsinya apa? Tambih. Eka, kitab, huruf-huruf. Bukan domir. Lam, kan kada. Dalika. Untuk apa? Ini lamnya al-bu'ad. Untuk menunjukkan yang ditunjuk itu jauh. Makanya nanti lam tidak bisa berkumpul sama ha. Karena ha menunjukkan dekat. Sementara lam menunjukkan apa? Jauh. Dipahami ini? Dipahami ini? Dia lil bu'ud untuk menunjukkan jauh. Al asma'il isyara. Maksudnya ha, tambih, kaf, kitab, lamul bu'ud. Lam menunjukkan atas jauh pada isim isyara. Kata belu. Wa yajuzu dukhulu ha at-tambih ala asma'il isyara. Boleh masuk ha tambih atas isim isyara. Berarti da masukkan ha tambih. Da masukkan ha tambih. Hada. Di masukkan hatam bi. Ha? Di masukkan hatam bi. Hadi. Di masukkan hatam bi. Ha? Hadi. Ti. Ti. Ti. Ta. Paham maksudnya? Kan boleh. Paham? Dani. Dani. Masukkan, masukkan. Dani. Daini. Daini. Tani. Taini. Ulai. Jadi kan? Itu ujungnya itu. Kita dikasih kalau di buku dasar hanya ujungnya saja langsung. Coba ulang. Ulai. Selesai semuanya. Tuh. Bisa masuk siapa? Ha tambih pada isim isyarah. Nah, hada, hadihi, hadani, hadaini, hatani, hataini, haulai. Selesai kan? Tadi yang kita praktekan. Iya. Kemudian kata guru, wa idza kana al musyaru ilaihi baidan. Wa idza kana, dan jika al musyaru ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya, atau yang diisyaratkan kepadanya, dan ditunjuk. Ya, baidan jauh. Jauh. Al-hatta ismal isyarah kafan harfiatan, maka antum ikutkan al-haqta, ta kamu, al-haqo ikutkan, kamu ikutkan isim isyaro pada isim isyaro kafan harfiah, kaf huruf. Ingat, sengaja belum bilang kaf huruf, jangan sampai antum kira kaf domir. Kaf di sini kaf apa? Huruf. La mahalla lahu minal i'rab. Itu kalau huruf. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ya? Dan ingat, kata beliau rahimahullah, tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyah. Detu tasarruf, dia berlaku tasarruf seperti diperlakukannya kaf ismiyah. Tahu kaf ismiyah? Apa itu kaf ismiyah? Maksudnya antum kasih keterangan, yaitu kaf domir. Dia berlaku seperti kaf domir. Tahu kaf domir? Laki-laki, ka, wanita, ki, dua orang, kuma, banyak laki-laki, kum, banyak wanita, kunna. Paham gak maksudnya? Dia diperlakukan seperti diperlakukan siapa? Kaf domir. Jelas. Jadi dia memang huruf, tapi diperlakukan seperti isim mabni domir. Jelas Abdal? Jelas. Alhamdulillah, lihat contohnya sebentar. Bihasabil mukhatabi, sesuai dengan yang antum ajak bicara itu. Paham? Yang antum ajak bicara siapa? Nah, contoh daka. Kalau siapa ini? Kalau siapa? Hah? Satu laki-laki. Daki. Hah? Satu wanita perempuan. Dakuma. Dua laki atau perempuan. Dakum. Banyak laki. Dakunna. Banyak perempuan. Jelas ini? Paham ini? Sudah. Baru kaf sama ha. Setelah itu lagi. Wa yajuzu an tazida qabla halaman. Boleh antum tambahkan sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum siapa? Sebelum kaf maksudnya. Kembali ke kaf. Boleh antum tambahkan sebelum kaf itu lam. Li, li, li. Berarti apanya tadi? Coba tambah tadi. Daka. Jadi? Dalika. Tambahkan sebelum la. Sebelum kaf. Daka. Dalika. Jadi isi misalnya itu cuma da. Dipahami? Dipahami? Coba ulang. Daka. Daki. Dakuma. Dakum. Dakunna. Dipahami berarti? Alhamdulillah, masya Allah. Boleh. Lihat contoh. Dalika, daliki, dalikuma, dalikum, dalikunna. Selesai? Cuma ini kata belum. Imtina'u dukhuli lamil bawd fi talas masailah. Masya Allah. Tidak bolehnya masuk lam yang menunjukkan atas jauh pada tiga masalah. Artinya tadi kan kaidah umum. Boleh ditambahkan lam dah sebelum kaf. Tapi ternyata sekarang tidak boleh. Imtina terhalanginya masuknya lamul bawd li tadi pada tiga masalah. Ingat tiga ini. Tidak boleh ada lam pada tiga itu. Apa itu? Kata belum pertama. Wala tadakhulu lam fil musanna. Lam tidak pernah masuk pada musanna. Sekarang antum bilang danika, danika, dainika. Paham? Danika atau apa? Dainika. Kan begitu? Bisa enggak kemasukan lam? Antum bilang danilika, dainilika. Boleh enggak? Enggak boleh. Pada musanna enggak boleh ada lam. Pada musanna enggak boleh ada apa? Lam. Paham? Jadi enggak boleh dikatakan danilika, dai nilika, ta nilika, tai nilika. Dipahami ini? Dipahami ini? Maka yang belum contohkan tadi mufrad saja. Dalika. Dipahami ini? Mufrad saja. Dipahami? Iya. Tidak masuk pada mutana. Wala fil jama' ternyata juga tidak masuk pada jama' filogoti man maddah. Pada bahasanya orang yang baca mat. Tahu mat tadi? Bahasanya orang-orang Hijaz. Yang ula'i. Boleh kaf? Masukkan kaf? Ula'i. Masukkan kaf? Ula'i. Masukkan kaf? Ula'ika. Ya kan? Dipahami ini? Ulang-ulang. Ula'i. Masukkan kaf? Ula'ika. Masukkan lam? Tidak boleh. Tidak boleh dibilang ula'ilika. Ula'ilika. Pada bahasanya orang yang yang mat orang-orang Hijaz. Tapi kalau orang yang baca kosor boleh, orang Tamim. Kan mereka bilang kan ulaka. Ulaka. Boleh mereka katakan apa? Ulalika. Yang enggak ada hamzanya. Ulalika. Paham, Palu? Paham. Jadi kalau bahasanya orang Hijaz yang mereka ada hamzah di ujungnya, hanya kaf saja yang boleh masuk. Ulaika. Kalau lam kan tadi boleh masuk sebelum kaf. Dah, seharusnya boleh ulailika. Tapi bahasanya orang Hijaz ini tidak boleh masuk li. Dipahami? Paham betul. Tidak pura-pura. Alhamdulillah. Masya Allah. Wa innama tadakhulu fihima fi halatil bu'dil kaf. Tiada lain yang masuk pada keduanya. Ya, pada ini musana dan jama. Itu maksudnya. Pada jama dan musana ini masuk pada keduanya fi halatil bu'd al-kaf. Ketika dia jauh masuk apa? Kaf saja. Antum bilang danika, tanika, ulaika. Bang, ketika jauh masukkan saja apa? Kaf, untuk membedakan dengan yang dekat. Karena kalau dekat ula ha ulai. Dipahami ini? Ya? Dipaham? Hadani. Tapi kalau jauh hanya apa? Kaf saja. Danika. Ulaika. Mereka itu. Dipahami ini? Hanya yang jauh kaf saja. Nah, contoh danikumah. Tanikumah. Ulaika. Ini tempat kedua ini ya. Ya? Sudah dua. Pada mutana dan pada apa? Jama. Tapi khusus siapa? Pada jama khusus siapa? Orang yang berbaca apa? Yang membaca apa? Mat. Wa kadalika la tadkhulu ala al-mufradi. Ini tempat ketiga maksudnya. Wa kadalika demikian pula la tadkhulu tidak masuk dia, yaitu li ini. Ala al-mufradi pada yang mufrad. Idza taqaddamathu ha tambi. Kan tadi kan bisa. Dalika. Nah, boleh tadi. Dalika. Dalikuma. Dalikum. Boleh kan? Tapi demikian pula kata beliau, tidak masuk ini li kalau mufrad yang diawali oleh ha tambi. Jadi kalau hada. Coba, boleh enggak? Hah? Yang dalika, dalika. Masukkan ha. Hadalika. Boleh enggak begitu? Hah? Enggak boleh. Ya hanya dia hanya bilang hadaka. Hadaka. Dipahami ini? Enggak boleh masuk siapa? Enggak boleh masuk siapa? Li enggak boleh pada mufrad. Ya, ketika ada ha tambi. Nah, hada fa yuqalu fihi halatul bud. Dikatakan pada ketika jauh hadaka. Kan kalau dekat kan hada. Kalau jauh, hadaka. Boleh enggak dalam li? Boleh enggak saya katakan hadalika? Boleh? Enggak boleh. Jelas? Jelas Imron? Apa saya bilang tadi? Tidak boleh masuk pada mufrad. Yang? Yang ada? Hanya. Lumayan, lumayan. Jelas ini insya Allah? Jelas ini? Setelah itu kata beliau, kita selesaikan ya. Ismu isyarah sedikit ya. Sedikit lagi. Ya? Al-ismu isyarah ilal makan. Bagaimana kalau kita tunjuk tempat? Khusus ini. Kan ada penggunaan khususnya. Wa yusyaru ilal makanil qarib. Dan diisyaratkan kepada tempat yang dekat. Di huna. Pakai kata apa? Huna. Kalau dekat, di sini. Atau bisa juga. Ha huna. Paham? Contoh dalam Al-Quran. Nah, inna hahuna qa'idun. Sungguh kami di sini duduk. Sungguh kami di sini apa? Duduk. Dipahami ini? Wa ilal makanil ba'id. Dan kepada tempat yang jauh. Antum bilang bi dengan hunaka. Tambah saja apa? Tambahkan apa? Ka untuk menunjukkan jauh. Atau boleh juga antum bilang hahunaka. Boleh juga hunalika. Maksudnya boleh tambahkan ka. Boleh tambahkan apa? Lam dan? Boleh tambahkan lam dan? Ka. Tapi harus tidak ada ha di awal sekali. Kan tadi hahunaka. Boleh? Hahunaka. Kalau ada ha tambi. Ha tambi. Ha hunaka, tidak boleh dalam. Tapi kalau tidak ada hatam bi, seperti hunalika, boleh? Hunalika boleh? Boleh, karena huna bukan hatam bi. Memang huna adalah hak yang aslinya. Dipahami ini? Dipahami? Jelas? Atau belum? Jelas ini? Alhamdulillah. Atau boleh juga hanna. Boleh? Atau boleh juga hinna. Jauh semua ini. Atau boleh juga au sama. Sama. Bukan summa. Tapi apa? Sama. Boleh juga. Kalau yang jauh. Kalau untuk apa ini? Jauh. Nah, contoh dalam Al-Quran. Wa idza ra'aita sama. Kalau kamu lihat di sana. Ingat? Artinya apa? Di sana. Bukan di sini. Kalau di sini, tadi. Yang dekat. Sudah? Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah. Selesai isim isyarah. Thank you.